ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai ayat ke-17. Malam hari ini kita akan insyaAllah menyelesaikan surat yang mulia ini. Berarti tinggal berapa ayat? Tinggal dua ayat, yaitu ayat ke-18 dan ke-19. Mudah-mudahan dua ayat ini selesai pada malam hari ini, sehingga kita menyelesaikan tafsir surat Al-A'la. Dua ayat itu bunyinya adalah Inna hadha lafis suhufil ula Suhufi Ibrahim wa Musa. Inna hadha, sesungguhnya ini. Hadha itu artinya apa? Ini. Sesungguhnya ini, sungguh telah terdapat dalam kitab-kitab terdahulu. Sesungguhnya ini telah ada di dalam kitab-kitab terdahulu. Lalu Allah menjelaskan yang dimaksud dengan kitab-kitab terdahulu itu apa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Yaitu kitab yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan kitab yang Allah berikan kepada Nabi Musa alaihi masalam. Allah berfirman inna hadza, sesungguhnya ini itu apa yang dimaksud dengan ini? Sesungguhnya ini sudah ada dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, yaitu kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Ibrahim. Yang sudah ada di dalam kitabnya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim itu apa? Karena di sini cuma dikatakan inna hadza, sesungguhnya ini. Ini itu apa maksudnya? Ada beberapa pendapat yang dibawakan oleh para ulama kita. Ada sebagian ulama kita, mereka berpendapat inna hadza, sesungguhnya ini, itu maksudnya seluruh ayat yang ada dalam surat Al-A'la. Berarti mulai dari ayat berapa? 1. Ya. Buat teman-teman ayat 0. Mulai dari ayat 1 yang termaktub dalam surat Al-Alaq sampai ayat terakhir itu ada di dalam kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Ibrahim. Ini satu pendapat. Ada pendapat yang lain mengatakan ini, inna hadza, sesungguhnya ini yang dimaksud dengan ini di dalam ayat tersebut adalah paragraf terakhir saja dari surat Al-A'la. Apa yang dimaksud? Paragraf terakhir. Nah, paragraf terakhir niku sing mana itu? Paragraf terakhir itu dari ayat ke-14 sampai ayat 17. Itu paragraf terakhir. Ayat 14 ini apa? Nak diurut ya kesuwen. Hah? Qad aflaha. Bagus. Qad aflaha man tazakka wa dzakaras marabbihi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ini paragraf terakhir. Sebelum inna hadza lafis suhufil ul. Qad aflaha man tazakka. Pasti beruntung orang yang mau apa itu? Mensucikan dirinya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fashalla. Dia mau rajin zikir fashalla dan juga mau napa? Salat. Orang yang memiliki kriteria ini pasti beruntung. Pasti sukses. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan apa? Dunia. Sehingga jadi beboh zikir. Beboh apa? Sholat. Enggak mau meninggalkan maksiat. Lebih betah dengan kondisi kotor daripada kondisi bersih. Padahal wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu jauh lebih istimewa dibandingkan dunia dan jauh lebih kekal dibandingkan kehidupan apa? Dunia. Dunia. Jadi pendapat paragraf inilah yang ada di dalam apa tadi? Suhufu Ibrahim dan Musa. Kitabnya Nabi Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa. Dan pendapat yang kedua ini, masih ada pendapat-pendapat yang lain selain dua pendapat ini. Pendapat yang kedua inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama seperti Imam At-Tabari rahimahullah, Imam Ibnu Athiyah rahimahullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, para pakar-pakar napa? Tafsir. Apa alasan mereka? Karena ini yang terdekat. Inna hadza, sesungguhnya ini. Ini gue perak apa adoh? Kalau jauh apa namanya? Itu. Yeah. Kalau ini berarti sing paling perak, yang paling dekat. Inna hadza, sesungguhnya ini. Nah, yang paling dekat itu paragraf yang terakhir. Dan nampaknya ini pendapat yang sangat kuat. Ustaz, berarti di dalam kitabnya Nabi Ibrahim dan di dalam kitabnya Nabi Musa, itu berarti ada ayat yang sama plek dengan ayat-ayat ini gitu, Ustaz. Bukan seperti itu maksudnya. Kata Imam Al-Qurtubi, maksudnya di dalam kitabnya Nabi Ibrahim dan di dalam kitab Nabi Musa ada pembahasan yang mirip. Ada pembahasan yang mirip dengan isi paragraf tadi. Bukan kok maksudnya ada ayat yang sama plek. Sama plek siapa? Sama persis. Unine qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ada ayat yang sama persis, bukan itu maksudnya. Tapi pembahasan tentang ini juga ada di dalam kitab yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Duh, berarti kalau kayak gitu ada, Ustaz, pembahasan-pembahasan yang sama antara kitabnya Nabi Ibrahim, kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Muhammad, kitabnya Nabi Isa, kitabnya Nabi Dawud. Apa kitabnya Nabi Dawud? Zabur. Berarti ada pembahasan-pembahasan yang mirip. Iya, ada. Aneh? Aneh namun betul? Enggak aneh. Wong yang nurunkan juga sama sinten Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak aneh. Makanya qad aflaha man tazakka. Pasti beruntung orang yang mau mensucikan dirinya. Seluruh nabi apapun kitabnya mengajarkan agar manusia mensucikan apa? Diri. Enggak ada nabi yang ngajarin supaya kita mengotori diri, itu enggak ada. Semua nabi mengajarkan berdasarkan kitab-kitab suci yang Allah berikan kepada mereka supaya kita mensucikan diri. Jasmaninya atau rohaninya? Dua-duanya. Jasmaninya ya dibersihkan, rohaninya ya dibersihkan. Semuanya. Dan kita telah sampaikan kemarin pada beberapa pertemuan yang lalu ketika kita membahas qad aflaha man tazakka, bahwa kotoran yang paling kotor itu adalah apa? Kesyirikan. Betul. Kotoran sing paling kotor. Kalau dosa-dosa yang lain kotor apa buatan? Kotor. Tapi masih bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun orang itu enggak sempat tobat sebelum meninggal. Tapi kalau syirik, seandainya orang yang melakukannya enggak sempat tobat sebelum napa? Meninggal, maka tidak bisa dibersihkan. Walaupun dimasukkan neraka ratusan tahun, ribuan tahun. Kalau dosa-dosa yang lainnya selain syirik, itu masih bisa dibersihkan di neraka. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat, yang levelnya di bawah syirik, itu masih ada peluang kalau dimasukkan ke neraka, masih ada peluang untuk nopo? Untuk dikeluarkan. Karena dosanya bisa nopo? Bisa bersih. Tapi kalau syirik, enggak bisa. Makanya orang yang berbuat syirik, teng pundi? Pinten tahun? Pinten tahun? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Aja tambah apa ada? Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitabi, dari kalangan ahlul kitab, wal musyrikina, dan kaum musyrikin, fi nari jahannam, akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam, kholidina fiha. Apa artinya kholidina fiha? Selama-lamanya. Berarti mboten wonten pensiune niku. Enggak ada finishnya, enggak ada batas akhirnya. Saking kotornya. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh nabi dan rasul selalu mengingatkan umatnya dari kesyirikan, semuanya. Kenapa? karena itu adalah kotoran yang paling nopo kotor. Klambine kayak bersih Ustaz, uduk klambine. Karena kotoran tadi sudah ada sudah kita jelaskan, kotoran itu ada jasmani, ada nopo rohani. Ya. Itu termasuk kotoran nopo rohani. Allah berfirman menjelaskan tugasnya para nabi, setiap nabi dan rasul, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh kami telah mengutus. Sungguh kami telah mengutus. Setiap umat satu rasul. Setiap umat satu rasul. Di setiap umat Allah utus rasul. Tugasnya apa? Tugasnya ani'budullah. Tugasnya ani'budullah. Tugasnya adalah mengajak umatnya supaya beribadah hanya kepada sinten? Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhilah kesyirikan. Coba ini kalau ada orang rokok di dekat-dekat sini tolong dikasih tahu. Aja perak-perak gule ngerokok. Coba dilihat. Jadi angel gule ambekan. Ya. Apa tadi? Tugasnya apa para rasul? Menyembah Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya. An'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah, jauhilah kesyirikan. Itu seluruh nabi dan rasul tugasnya sama. Ya. Mengajak kepada tauhid, ya, napa? Mengajak kepada tauhid, menghindari napa? Kesyirikan. Itu intinya ajaran seluruh nabi dan rasul dan kitab suci yang Allah turunkan mulai dari zamannya Nabi sinten wau? Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Dawud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, intinya sama, mengajak kepada tauhid kemudian memperingatkan dari kesyirikan. Makanya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengumpamakan para nabi itu seperti saudara satu ayah beda ibu. Jadi mulai dari zamannya sinten Nabi Adam sampai sinten Nabi kita Muhammad SAW, diungkapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis beliau, mereka itu saudara sebapak beda ibu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu saudara sebapak. Para nabi itu napa? Saudara sebapak. Ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ibunya beda-beda, agamanya sama. Agamanya sama sih kepriye Ustaz, agamanya sama, ana Yahudi, ana napa? Nasrani, ana Islam. Kok sama gimana Ustaz? Maksudnya sama-sama intinya tauhid. Itu kata Imam Ibnu Hajar. Sama pondasinya yaitu tauhid, itu bapak. Yang beda apanya? Ibunya. Apa ibunya di sini maksudnya? Syariatnya, fikih, carane wong Jawa fikih, nah, fikih, fikihnya beda, cara sholatnya beda antara agama Yahudi, Nasrani dengan Islam, cara puasanya, sholat puasa itu namanya fikih. Tapi kalau tauhidnya sama, Semuanya mengajak beribadah hanya kepada siapa? Allah. Loh Ustaz, tapi kan ada beberapa agama yang katanya kitabnya dari Allah, tapi kok mengajarkan untuk menyembah selain Allah itu bagaimana? Oh, berarti itu telah mengalami apa? Perubahan. Telah mengalami perubahan. Sinten sing ubah? Oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kalau Nabi Isa alaihi salam itu enggak mungkin ngajarin syirik, enggak mungkin. Kalau Nabi Musa alaihi salam mungkin atau tidak? Tidak. Kalau Nabi Ibrahim? Apa maning Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu adalah imamnya ahli tauhid. Ya. Sayyidul Muwahhidin. Ya. Pemimpinnya para ahli tauhid Nabi Ibrahim. Beliau salah satu nabi yang luar biasa istiqomahnya untuk mempertahankan tauhid, padahal di masa beliau, beliau mungkin cuma satu-satunya di muka bumi yang bertauhid. Dewekan siji tok til, nah, tambahi til. Padahal yang dihadapi adalah Raja sinten? Namrud. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihi salam tetap beliau kokoh istiqomah di atas tauhidnya, walaupun harus berhadapan dengan raja yang lengkap dengan bala tentaranya. Dan untuk mempertahankan prinsip tauhid tersebut, sampai Nabi Ibrahim dibakar di sebuah api unggun yang sangat besar sekali. Buktinya besar apa? Buktinya besar untuk memasukkan Nabi Ibrahim ke api itu harus pakai pelintong sing gede banget. Ketapel, ya. Ketapel raksasa. Dan ketapel itu ditaruh jauh dari apinya. Karena gak ada yang berani mendekat. Dekat kebakar. Tapi ini Ibrahimnya harus masuk ke sana. Maka mereka nyiasati bikin ketapel raksasa. Tempatnya jauh. Kemudian orang-orangnya baru melemparkan Nabi Ibrahim ke dalam. Demi untuk mempertahankan apa? Tauhidnya. Baik. Inna hadha lafis suhufil ula. Inna hadha lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Kenapa kok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh menyampaikan ayat ini? Inna hadha lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Saat itu Nabi SAW menyampaikan ayat ini kepada siapa? Kepada orang-orang Quraisy. Kepada orang-orang Quraisy. Baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Yang tidak beriman ya contohnya atau sinten? Ya Abu Jahal CS. Ya, Abu Jahal CS. Ya Abu Lahab ya. Ya teman-temannya lah. Ya. Yang beriman ya Abu Bakar, Umar. Kenapa Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan bahwa ajaran yang aku sampaikan ini ada dalam ajarannya Nabi Musa dan Nabi Ibrahim? Karena orang-orang musyrikin Quraisy, mereka itu tidak asing dengan apa? Dengan nama Ibrahim, dengan nama Musa. Mereka enggak asing dengan nama-nama itu. Wong nenek moyangnya suku Quraisy kan siapa? Nabi Ibrahim. Kok nenek moyang? Kakek moyang. Kakek moyangnya suku Quraisy adalah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi mereka itu tahu persis bahwa mereka ini masih ada garis keturunan dengan sinten? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Musa juga mereka kenal. Seakan-akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk ngasih tahu kepada musyrikin Quraisy, "Hei, kalian kenapa menolak ajarannya Muhammad? Lah wong ajarannya Muhammad itu sama dengan ajarannya sinten? Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kenapa kalian tolak?" Kira-kira demikian. Makanya diawali dengan inna hadza, inna niku napa artine? Sesungguhnya. Kalau orang ngomong sesungguhnya itu ingin menegaskan bahwa ini itu benar-benar ada dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya. Kenapa kalian tolak? Kalau kalian mau menerima ajarannya Nabi Ibrahim dan ajaran Nabi Musa, seharusnya kalian juga harus menerima ajarannya sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena sejatinya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ajarannya Nabi Musa, dengan ajarannya Nabi Ibrahim, intinya sama. Apa tadi? Tauhid. Ustaz, aku lho pengen weruh kitab Nabi Ibrahim sih ngendi? Penasaran Ustaz. Kata para ulama, sebelum itu, sebelum saya jelaskan, kitabnya Nabi Ibrahim sama kitabnya Nabi Musa, Nabi Isa itu lebih lama mana? Lebih dulu mana? Lebih dulu mana? Nabi Ibrahim atau Nabi Musa dan Nabi Isa? Ya jelas Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim lebih dulu dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa lebih dulu dibandingkan Nabi Isa. Nabi Musa kitabnya apa? Taurat. Nabi Isa kitabnya Injil. Nabi Ibrahim, ya tadi, Suhufu Ibrahim. Kitabnya Nabi Musa dan kitabnya Nabi Isa masih otentik? Sekarang masih otentik? Otentik niku asli. Nggo huruf sad. Yeah. Masih otentik? Tidak. Sudah mengalami apa? Perubahan. Wong kitab yang lebih dekat dengan kita saja sudah mengalami perubahan. Apalagi kitab sih? Luwih mien maning. Yeah. Makanya para ulama kita menjelaskan apa? Tidak perlu kita umat Islam itu goleti nengendi kitabnya Nabi Ibrahim. Apa kira-kira neng gua anu? Digoleti neng serandil apa nengendi? Gak perlu. Kenapa? Karena kita umat Islam gak disuruh untuk beribadah menggunakan kitabnya Nabi Ibrahim. Kita disuruh beribadah menggunakan apa? Kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Napa niku? Al-Quran dan hadis beliau. Bukan yang kadang wong sing kaya gue bermaksud Al-Quran orang urung bisa ujajakan goleti kitabnya Nabi Ibrahim. Tapi Ustaz, saya pengen tahu isinya kayak apa. Nah, kalau pengen tahu sebagian dari isinya kitab Nabi Ibrahim itu ada dalam Al-Quran. Contohnya apa? Lah mau apa mau? Qad aflaha man tazakka wa dzakaras marabbihi fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu contohnya. Ana maning Ustaz, ana maning. Dalam surat An-Najm. Surat apa? An-Najm. Ayat 36 dan seterusnya. Ayat pinten? 36 dan seterusnya. Jadi di dalam Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala mencuplik, menukil, ya, menjelaskan kepada kita beberapa ajaran-ajaran yang termaktub dalam kitabnya Nabi Ibrahim. Contoh, surat apa wau? An-Najm ayat pintan 36 dan seterusnya. Allah berfirman, Am lam yunabba bima fi suhufi Musa. Apakah belum sampai kepada kalian isi kitabnya Nabi Musa? Wa Ibrahim alladhi waffa. Dan juga isinya kitab Nabi Ibrahim. Apa isinya? Alla taziru waziratu wizra ukhra. Salah satu isi dari kitabnya Nabi Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa adalah bahwa masing-masing itu menanggung dosanya sendiri-sendiri. Kita tidak menanggung dosanya orang lain tidak menanggung dosanya kita. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Masing-masing manusia itu akan memperoleh balasan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Dan sungguh perbuatan yang dia lakukan, amalan yang dia lakukan pasti akan dia lihat balasannya. Thumma yujzahul jazaa'al awfa. Kemudian akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu contoh isinya apa? Apa tadi? Kitabnya Nabi Ibrahim dan kitabnya Nabi Musa. Jadi mirip-mirip. Ustaz, kalau misalnya ada orang mengatakan, "Ki isine sekang apa namanya? Aku nemu ki kitabe Nabi Ibrahim." Enggane ya. Enggane ada orang seperti itu. Andai kan ada orang, "Ki aku nemu ki apa judulnya Primbon." Ya beda pak. Ya. Gimana Ustaz kalau ada orang mengklaim ini ajarannya Nabi Ibrahim? Kalau ada orang mengklaim dia membawa ajarannya Nabi Ibrahim, maka kita dudukkan dengan ajaran apa? Al-Quran. Dengan ajaran apa? Al-Quran. Seandainya ajaran yang dia klaim itu ajarannya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran sama, kayak contohnya tadi itu, surat apa? An-Najm, berarti kita wajib percaya. Wajib apa? Percaya. Ini kemungkinan yang pertama, sama seperti isinya apa? Al-Quran. Atau seandainya kemungkinan yang kedua, bertolak belakang. Apa? Bertolak belakang. Contoh, kiana kieneng kitab Nabi Ibrahim apa? Ya kok nyembah patung padahal. Duh, kok nyembah patung? Itu bertentangan enggak dalam Al-Quran? Bertentangan, pasti itu salah. Mungkin itu termasuk yang diubah-ubah. Maka kita katakan itu pasti salah. Kalau yang pertama tadi pasti nopo? Benar. Karena sesuai dengan ajaran Al-Quran. Yang kedua pasti salah. Karena bertentangan dengan Al-Quran. Atau kemungkinan yang ketiga, kata para ulama, tidak bertentangan di dalam dengan Al-Quran juga tidak ada dalam Al-Quran. Tidak dibenarkan dan tidak didustakan. Maka sikap kita saat itu adalah abstain. Nopo abstain? Percaya ora, ora percaya ya ora. Sikap priwe? Netral. Nopo? Netral. Wallahu a'lam. Itu kata para ulama, kita menyikapi apa yang dinisbatkan oleh orang-orang kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Sinten? Nabi Musa alaihi salam. Alhamdulillah selesai tafsir surat apa? Al-A'la. Ini bulan apa sekarang? November 2019. Kita mulainya bulan April 2019. Berarti berapa bulan ini kita belajarnya? April Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Dikurangi 2 bulan. Berarti berapa? 6 bulan. Saya ngitung ini karena satu surat 6 bulan. Padahal lu sih akeh. Maksudnya surat yang ada dalam nopo Al-Quran itu masih banyak banget. Ya entahlah. Bagaimana opo parenge kata orang Jawa. Ya terserah Allah bagaimana menakdirkan kita mau dikasih umur berapa. Yang penting kita tetaplah sedikit-sedikit terus mempelajari nopo Al-Quran. Ya mudah-mudahan Allah menakdirkan kita bisa mengkaji seluruh isi Al-Quran sebelum kita menghadap kepada Allah. Seandainya Allah menakdirkan urung rampung wis mati, ya seandainya Allah menakdirkan seperti itu, ya mudah-mudahan niat kita, ya niat kita, keinginan kita, tekad kita, mudah-mudahan dicatat sebagai nopo amal pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, menurut sekurang-kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.